bego ya. Bek jaja. Nggak denger leh, hai man. Hai. Bek lo ngunuh dirian. Pokoknya lo ngayak udah ngalih. Hai. Mandung kan nak penjelasan kan? Udah lah lo. Lo ngayak udah ngalih. Lekih punya ngunuh. Bek leh kajak no. Dia pun mak. Hai. Kamu diri lo nih ngesel. Dengar kata kami kan pernah-pernah muka kak ijo bapi ke kedinda andai lonji oh rindu terasa merana hawa meru jalan ngan mecandang.